Lakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ya. Di dalam Al-Qur'an semua tertera. Tetapi terkadang sifat lupa, malas, ya, inilah yang menghantarkan manusia ke dalam, ya, kerusakan. Setelah jelas datang penjelasan. Wa qauluhu ta'ala wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi, dan ketika menyentuh, menimpa kepada manusia suatu petaka, maka dia menyeru Rabb-nya dengan benar-benar kembali kepadanya. Ila qaulihi tamatta bi kufrik qalilan innaka min ashabin nar, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu. Bahkan Allah sampai memerintah, menantang, silakan bersenang-senang di kehidupan dunia dengan kekufuran, silakan. Allah tidak akan melarangmu, Allah tidak akan langsung menurunkan azab, silakan. Ya qalilan, tetapi apa, sedikit waktunya. Innaka min ashabin nar, sungguhnya engkau termasuk daripada penghuni neraka. Wa qauluhu ta'ala wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin, ketika ya menaungi mereka ombak yang besar, badai, ya seperti gunung, da'awallah, mereka mulai berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya, lahuddin, mengikhlaskan segala bentuk peribadahan hanya kepadanya. Dalil yang jelas keadaan umat-umat terdahulu. Faman fahima hadhihi almas'alata, maka barang siapa yang memahami hadhihi almas'alah, permasalahan-permasalahan ini, allati wadhaha Allahu fi kitabih, yang mana telah Allah jelaskan permasalahan-permasalahan tadi dalam kitabnya Al-Qur'an, wahia, yaitu annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik, permasalahan tadi adalah orang-orang musyrik, alladzina, orang-orang yang qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'una Allah wa yad'una ghairahu fir raha, mereka menyeru kepada Allah juga menyeru kepada selain Allah ketika dalam keadaan lapang, luas, dalam keadaan selamat. Taib. Jadi walaupun seseorang itu sholat, walaupun seseorang itu puasa, haji, sedekah, zakat, akan tetapi tidak akan seorang itu selamat dari kesyirikan kalau dia tidak mengetahui apa itu bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dengan ilmu akan terang jalan, dengan ilmu akan tersingkap sesuatu yang belum kita ketahui. Wa amma fi dharra, adapun dalam keadaan payah, susah, petaka, wasyiddah, dalam keadaan yang keras, fala yad'una illallaha wahdahu la syarikalah, mereka tidak menyeru kecuali kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Wa yansauna sadatahum, mereka melupakan sadah. Sadah ini kalimat yang semakna dengan ilah, ya, lupa dengan sembahan-sembahan mereka. Tabayyana lahul farq, jelas padanya perbedaan, baina syirki ahli zamanina, di antara kesyirikan penduduk pada zaman kita, wa syirkul awwalin, dan kesyirikan yang terjadi pada masa itu. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi almas'alata fahman rasikhan, tetapi di mana orang-orang yang memahami, mampu hatinya memahaminya dari permasalahan ini dengan pemahaman yang benar-benar mendalam. Wallahu musta'an, Allah lah tempat kita minta tolong. Ya, karena memang susahnya yang mencari seorang yang bisa mengajarkan Islam, Quran dengan benar dan baik, sehingga mayoritas kaum muslimin pun, mayoritas mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu musta'an, wa ilaihi almustaka. kepada Allah lah kita meminta tolong dan kepadanya lah pula hanya kita mengadu setiap apa yang kita miliki ini. Ini yang pertama. Kalau orang zaman kita susah senang berbuat syirik, dagangannya laku bakar kemenyan, dagangannya tidak laku pergi ke dukun. Ya, subhanallah. Tetapi dia sholat, masya Allah, 5 waktu. Masa sholat 5 waktu syirik? Ya, syirik itu masuknya tidak hanya ke dalam perbuatan, masuk juga dalam keyakinan, dan ini yang lebih parah. Wal amru tsani, perkara yang kedua, annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallahi imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikah wa imma malaikatan aw yad'una asjaran aw ahjaran muti'atan lillahi laysat asiyah. Yang kedua, perkara yang membedakan hanya kesyirikan antar umat dahulu dan sekarang. Orang-orang yang terdahulu menyerunya bersama Allah ketika berbuat syirik, menyekutukan Allah itu kepada manusia, manusia yang dekat dengan Allah, para nabi, para wali, yang jelas wali-wali Allah, atau malaikah, atau menyeru yang tidak bermaksiat kepada Allah seperti pohon, batu, yang senantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsakin nas. Dan bedanya kalau orang-orang zaman kita, mereka menyeru bersama Allah manusia-manusia yang paling fasik. Ya, para dukun yang tidak pernah sholat diminta. Kuburan-kuburan para kuhan yang tidak sholat, tidak zakat. Senantiasa berbuat syirik ketika meninggal diseru, diziarahi. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhumul fujur minaz zina wasaraq wasariqah wa tarkis shalah wa ghairi dzalik. Dan orang-orang yang mereka seru, mereka minta-minta. Hum, mereka adalah alladzina yahkun. Orang-orang yang yuhkauna, diceritakan tentang mereka, orang-orang yang fujur. Mulai dari tukang zina, pencuri, meninggalkan sholat, dan yang lainnya. Subhanallah. Dan bahkan hewan yang tidak jelas pun didatangi kuburannya untuk dimintai barokah. Di Cirebon, di Sindang, dikatakan di sana ada kuburan kuda. Ini kuda elang, keturunan keraton. Diziarahi, katanya kuda ini mendatangkan barokah. Subhanallah, akalnya sudah terbalik. Walladhi ya'taqidu fi shalih aw alladhi la ya'si mithlul khashab wal hajar ahwan mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yashhadu bihi. Dan orang yang meyakini pada orang-orang soleh, walaupun sama-sama berbuat syirik, atau yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, orang yang meyakini orang soleh punya barokah, atau orang yang meyakini sesuatu yang tidak pernah bermaksiat seperti pohon, batu, lebih ringan kesyirikannya daripada orang yang meyakini fiman yushahidu fuskohu, yang tersaksikan kefasikannya. Orang fasik diyakini punya barokah, ya, atau kerusakannya. Wa yashhadu bi, dan dia pun menyaksikan dia itu adalah orang yang rusak. Baik. Ini 2 perkara yang membedakan antara orang-orang musyrik zaman dahulu dengan orang musyrik zaman sekarang. Dari sisi keadaan. Kalau orang zaman dulu cuma dalam keadaan susah, tapi kalau orang zaman sekarang susah senang syirik. Kalau orang zaman dulu tidaklah mereka beribadah kecuali kepada orang-orang soleh, atau sesuatu yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, batu, pohon. Tapi kalau orang zaman sekarang, ya, yang mereka ibadahi itu adalah orang-orang yang tukang maksiat. Ini. Wallahu musta'an. Subhanallah. Kasus syubhat ini sangat banyak sekali faedahnya. Ini terkadang 1-2 kali tidak cukup kita belajar ini. Kalau perlu kita ulang, nanti setelah selesai kita ulang, kembali kita ulang sampai kita paham apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasus Syubhat. Benar-benar kita bisa menyingkap syubhat-syubhat yang ada pada orang-orang musyrik, sehingga tidak hanya selesai kitab, sudah selesai kitab, sudah. Ya, ketika diulangi sedikit, kemarin sudah. Padahal dia tidak paham, misalkan. Nah, ini harus jadi diantara tarikhah dari apa namanya bahtu al-kitab, mempelajari kitab itu diulang-ulang sampai kita paham isi kitab ini apa sih, menyeru kepada apa, pengennya apa, alurnya bagaimana. Nah, itu sudah dikatakan fahmul kitab. Ya, tidak hanya selesai, sudah. Giliran suruh mengajarkan, satu pun tidak nempel. Orang itu kalau sudah ngajar baru tahu ternyata yang belum diketahui banyak. Ya, tapi kalau tidak pernah mengajar, memberikan faedah, terkadang apa sudah merasa, sudah bisa. Ketika sudah menyampaikan, ternyata banyak yang belum diketahui. Alhamdulillah, ya, kita saling memberikan faedah seperti ini, faedahnya besar. Yang tadinya kita belum tahu, jadi kita tergerak untuk mencari tahu. Beda kalau kita monoton, ya tidak ada apa namanya keinginan untuk tahu, ya sudah, akhirnya dia pun nggak akan tahu-tahu. Sehingga terus pemahaman dengan agamanya tidak meningkat. Yang penting agama itu adalah bisa membimbing hati kita, bisa meluruskan hati kita, bisa merubah sifat yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya kasar bisa menjadi lembut. Walaupun kita belum paham dari sekian masalah-masalah yang memang perlu banyak pemahaman, yang jelas mudah-mudahan ini semuanya bisa melembutkan hati yang keras, bisa melembutkan ucapan yang ya kasar dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam sa'ad. Alhamdulillah sudah hampir thuluth, sepertiga kitab kita ambil. Kitab Kasus Syubhat ini termasuk kitab yang lebih berat dari Usul Salata. Usul Salata ini mudah, ya, karena di sana ada nanti ke dalam Usul Salata ini hanya menyampaikan perkara-perkara yang harus kita yakini. Tetapi dalam Kasus Syubhat ini perkara-perkara yang harus kita mengolah pikiran kita. Di sana ya berbagai macam apa namanya bantahan dan juga pemahaman syubhat apa yang ada pada orang-orang musyrik. Naam, wallahu ta'ala alam shawab. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dan juga memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan waktu untuk terus mengkaji kitab yang mulia ini, sehingga kita bisa memahami agama dengan baik dan benar, dan tentunya tujuan yang utama adalah bisa beribadah kepada Allah dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nakifuna insyaallah. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu barakallahu fikum.